Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun kau hanya kekasih gelapku. Ku tahu ku takkan selalu ada untukmu di saat engkau merindukan diriku. Ku tahu ku takkan bisa memberi kamu waktu yang panjang dalam hidupku. Oh, hidupku. Ku mencintaimu lebih dari apapun, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Kekasih gelapku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Ku mencintaimu lebih dari apa, meskipun tiada satu orang pun yang tahu. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, meskipun kau hanya kekasih gelapku. Oh.